sebuah cerita yang tak mungkin terlupa. Kuukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Kau miliki cinta seperti